Natuna natuna nani bandeko Nai manelena Bibali makombi ya kobongela Falanga ekombi ya poluka na mwina Basi batoni moka mawa Namala nani Nalela wapi Nai manelena Yeah.